Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidul awwalina wal akhirin. Imamul muttaqin wa qaidul muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita mengkaji ayat demi ayat. Semoga ini dapat menjadi awalan, menjadi titik terang, secercah cahaya dalam hati kita untuk mengawali hidup ini agar jadi lebih baik, dan semoga hari-hari kita semakin dekat kepada kuburan, semakin membaik dan semakin dekat kepada Allah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 111. Ayat ini mengkisahkan bahwa pengikut-pengikut Nabi Isa dari kalangan Hawariyun adalah pengikut setia yang beriman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Qalu amanna. Washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada Hawariyin, pengikut Isa yang setia, berimanlah kepada kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, dan mukjizat itu adalah keutamaan daripada Nabi Isa daripada nabi dan rasul-rasul sebelumnya, maka dalam ayat ini menjelaskan pula tentang pengikut Nabi Isa yang setia. Kita mengetahui sekalipun Nabi Isa memiliki begitu banyak mukjizat, tapi tidak banyak ternyata orang yang beriman kepada Nabi Isa. Nah, tentu ini merupakan cerminan bagi para duat, bagi para juru dakwah, ya, agar tidak merasa kecil hati ketika apa yang dia sampaikan ternyata tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Ketika ia menyampaikan suatu kebenaran, tetap ternyata yang ia dapatkan adalah cemoohan. Ketika ia menyampaikan kebenaran, ternyata orang menganggap itu hanya sebagai bualan. Tentu ini tidak menjadikan seorang da'i, seorang yang menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, menjadi mundur ke belakang dan menjadi orang-orang yang kemudian apatis dalam menghadapi kehidupannya. Lihatlah betapa Nabi Isa begitu bersemangat untuk menyampaikan dakwahnya, sekalipun Hawariyun pengikut setianya itu dapat dihitung dengan jari, bahkan jumlahnya hanya belasan. Nah, kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan kepada Hawariyun, kepada pengikut-pengikut Nabi Isa itu, untuk beriman kepada Allah dan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka menjawab kepada Allah, ya Allah, kami beriman kepadamu dan kami beriman kepada Rasulmu. Dan inilah sebenarnya yang harus ada pada diri umat Islam, khususnya para duat, agar yang diharapkan adalah ridha Allah, tidak mengharapkan ridha manusia. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala engkau mengharapkan ridha daripada manusia, maka engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Karena ridha manusia itu sangat terpilah-pilah dan tergantung dengan kepentingannya. Tapi harapkanlah ridha dari Allah Subhanahu wa taala Ketika ridha Allah itu telah ada, maka disitulah kebenaran itu berada. Maka sebenarnya yang kita harapkan sebagai seorang muslim adalah senantiasa di dalam berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan mengupas secara lebih mendetail ayat ini yang berkaitan dengan Nabi Isa dan Hawariyun. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 111 ini kita menemukan kata-kata Hawariyin. Hawariyin, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, berasal dari kata-kata Hawari yang artinya secara materi itu adalah tepung murni. Jadi setelah diayak, kita akan menemukan satu tepung murni yang bagus kualitasnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Hawari. Maksud di sini dengan Hawariyin adalah orang yang ikhlas dan mencintai Allah secara paripurna. Suatu hal yang menarik kata Ustaz Ardiansyah, walaupun yang beriman itu sedikit, tetapi mereka memiliki keikhlasan yang paripurna. Jadi di sini kita menemukan kualitas itu masih dipegang teguh oleh Islam. Maka disebutkan, bukan karena banyaknya kamu menang, tetapi karena izin Allah lah, dan kualitas yang kamu miliki itulah yang membuat kita umat Islam menjadi menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil, Hawariyin yang kecil tadi, tetapi berkualitas ikhlas sempurna, dapat mengalahkan kelompok yang besar berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Menariknya di sini Ustaz Ardiansyah, keikhlasan dalam dakwah. Ini suatu hal yang perlu sering dikaji, didengung-dengungkan. Kenapa? Rupanya dalam kehidupan yang serba krisis nampaknya akan berdatang lagi kalau misalnya tetap saja minyak 100 dolar per barel ini, Pak Ustadz. Katanya APBN cuma tahan 3 bulan. Dampak psikologisnya akan terjadi, barang naik dan kemiskinan bertambah. Bagaimana Ustadz dihadapkan dengan keikhlasan? Apakah keikhlasan itu beban atau keikhlasan itu kebutuhan? Ini sekarang menarik nih, Ustaz. Saya melihat bahwa keikhlasan ini seharusnya tidak sebatas semboyan, sehingga dia menjadi kebutuhan begitu. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam berbuat ini, ikhlas itu berarti bukan tidak diberi apa-apa begitu, tetapi kalau diberi, alhamdulillah dengan apa yang diberikan itu tadi. Tentu yang memberi itu tadi juga harus ikhlas. Ya. Ketika kita memberi, kata salah seorang ulama, kalau saya tidak salah, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga di dalam Mu'jizat Al-Khalidah, bukunya yang lain, mengatakan, ketika Anda memberi atau memberikan upah kepada orang lain, jangan hanya mengukur keikhlasan itu menurut Anda. Karena mungkin ketika Anda memberi, Anda ikhlasnya 5.000, padahal orang yang bersangkutan itu tadi ikhlasnya 10.000, begitu. Jadi lihatlah ketika memberi itu keikhlasan orang lain yang menerimanya. Tetapi ketika Anda menerima, Anda menjadi berposisi pada orang yang menerima, maka terimalah itu ikhlas karena orang yang memberi itu tadi. Artinya, kalau dia berikan 5.000, ya sudah ikhlas dengan yang 5.000 yang dia berikan itu tadi. Tidak meminta lebih. Dan para rasul dahulu, ketika mereka mengajak umatnya untuk memeluk Islam dan untuk mencapai kepada kebahagiaan yang sebenarnya di sisi Allah, maka mereka tidak mengharapkan apapun. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan adanya upah dari kalian, dan begitu juga tidak mengharapkan pujian bahkan. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin. Ya, ketika mereka menduduki jabatan, bukan kemudian dengan jabatan itu mereka minta lebih. Nah, penyakitnya Ustaz, mengapa krisis itu akan terus terjadi? Karena banyak orang yang tidak merasa puas dengan yang sedikit. Begitu. Nah, oleh karena itu Nabi Isa juga pernah mengingatkan umatnya, ya, kalau sekiranya manusia itu diberikan segunung emas, ya, seperti besarnya gunung Uhud, kemudian dia akan meminta gunung yang kedua, diberikan yang kedua, dia akan meminta yang ketiga, sampai mulutnya tersumbat oleh tanah. Artinya sampai ia mati, dia tidak akan pernah merasa puas. Jadi menarik sekali Ustaz Ardiansyah. Jadi kata Ustaz Ardiansa tadi, keikhlasan itu bertahap. Bertahap. Ada yang memang ikhlas ketika dikasih 5.000. Iya. Ada yang juga ikhlas ketika dikasih 1 juta ya, misalnya, iya, dan berikutnya. Tetapi suatu hal yang menarik, keikhlasan yang diminta oleh Al-Qur'an itu tetap keikhlasan paripurna, iya, yang prima. Ketika kita memahami konsep keikhlasan itu adalah suatu kebutuhan, kata Ustaz Ardiansa, in ajriya illa Allah, yang membayar aku itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya seperti kita kaji pada sebelumnya, ketika Allah yang membayar kita, itu bayarannya enggak terbatas, Ustaz Ardiansa. Dibandingkan bayaran yang dilakukan oleh manusia, itu sebatas kemampuan dia. Apalagi mungkin kemampuannya sangat terbatas, atau sehebat apapun, sampai mungkin dipanggil orang yang paling tinggi sekalipun, tetap pasti ada nominalnya. Berarti ketika ada nominalnya masih terbatas. Tapi ketika Allah yang memberi, maka pemberian Allah tidak terbatas. Maka ketika kita memahami konsep keikhlasan itu adalah suatu hal kebutuhan, yakinlah ketika kita lahir pun kita tidak memiliki apa-apa. Toh hidup, iya, dan akhirnya memiliki. Toh nanti akhirnya mati pun kita tidak membawa apa-apa, iya, dan kita pun akhirnya meninggalkan. Yang kita tinggalkan itu akhirnya satu, keikhlasan tadilah. Maka suatu hal yang menarik, kata pepatah bahasa Indonesia, manusia mati meninggalkan nama. Keikhlasan itu jugalah yang akan dikenang orang. Iya. Dan saya melihat, Ustadz, sosok ulama kita di Indonesia seperti mungkin kita dapat katakan Buya Hamka, Muhammad Nathir misalnya, dan ulama-ulama karismatik terdahulu, mungkin salah satu nilai plus yang ada pada diri mereka itu adalah kebersahajaan dan keikhlasan, begitu. Kalau kita lihat, mereka tidak kaya-kaya kali, begitu, dan anak yang mereka tinggalkan juga tidak dengan bergelimangan harta warisan, tetapi nama mereka tetap harum dan mempesona, bahkan sulit untuk menggantikan posisi mereka saat sekarang ini, atau mencari sosok yang seperti mereka. Salah satu yang ada pada diri mereka itu adalah berbuat tanpa pamrih. Iya. Begitu. Nah, inilah yang sebenarnya bagaimana kita mampu menciptakan, khususnya di Sumatera Utara atau di Medan secara lebih khusus lagi, bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah hendaklah berbuat tanpa mengharapkan pamrih dari manusia. Karena ketika kita mengharapkan pamrih dari manusia, maka ketika itu kita akan menjadi orang yang letih. Iya. Ya. Seperti yang Ustaz katakan tadi juga, bahwa pamrih manusia itu sangat terbatas. Artinya, kalaupun kita diberikan gaji, pasti ada nominalnya, dan itu sangat terbatas. Oleh karena itu, ini memang perlu latihan, Ustaz. Perlu semacam pembiasaan diri. Maka menarik, kata dalam sebuah hadis kursi disebutkan, aku menjamin rezekimu, wahai hambaku, maka janganlah kamu pernah capek. Tat'ab. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, capek itu sebenarnya bersumber dari hati. Jadi ketika kita capek, letih bekerja, sebenarnya sebelum capek anggota tubuh, hati dulu yang capek. Kenapa hati capek? Karena tidak ikhlas. Banyak kita menemukan para pegawai ini tidak mau kerja kalau tidak digaji. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, sudah digaji pun tidak mau kerja. Nah, itu lebih menyedihkan lagi. Iya, karena ada kebosanan itu tadi, Ustaz. Iya, ada capek. Capek itu di mana? Di hati. Hati itu rupanya sumber dari anggota tubuh tadi. Kalau sudah sakit hati karena capek, tidak mau merasa dirinya, yang kerja aja dapatnya segini. Apalagi yang tidak kerja dapatnya lebih banyak. Bagus kojo tak kojo, katanya. Itu karena hati tidak ikhlas tadi. Maka kata, ketika kita memahami ikhlas, itu bukan berarti bermalas-malasan. Keikhlasan itu adalah sumber motivasi dalam bekerja. Orang yang ikhlas tidak pernah capek. Karena apa? Karena yang dia tahu, Tuhan itu memiliki khazanah yang tidak pernah habis. Yang dia kerjakan sedikit, yang diberikan Allah kepada dia, masa Allah, subhanallah, begitu banyaknya. Maka ketika orang melihat bagaimana Anda bisa ikhlas, yakinlah diri Anda sekarang telah terkantong uang sebanyak triliunan. Jantung Anda, ginjal Anda, paru-paru Anda, oksigen yang Anda hirup. Bayangkan almarhum presiden kita selama seminggu di rumah sakit membayar oksigen saja berapa banyaknya. Nah, ketika kita merenungi betapa banyak Allah memberi rezeki kepada kita, dan kita diminta untuk bekerja sedikit pun, maka ketika pancaran keikhlasan karena bersumber dari hati, membuat motivasi yang begitu tinggi dalam hal bekerja. Untuk itu ditutup dengan bi annana muslimun. Kenapa kita mau berserah diri? Karena kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Iya. Mungkin sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah yang apabila ia baik maka baiklah sekujur tubuh, tetapi kalau dia rusak maka rusaklah sekujur tubuh juga, yaitu adalah hati. Maka daripada itu para pendengar rahimakumullah, marilah kita mulai memperbaiki diri kita dari hati kita, dari niat kita. Hendaklah kita mengikhlaskan segala apa yang kita lakukan dari kebaikan itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, semata-mata karena mengharapkan pengampunan dari Allah, semata-mata kita ingin kembali kepada Allah dengan kembali yang radiyatan mardiyah. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Semoga kita dapat mengikuti jejak para hawariyin ini, mengikuti ajaran nabinya dengan tulus ikhlas, bukan karena sesuatu apapun dari kemegahan dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas pendengarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi tadi.